berpuasa, di antara berpuasa itu syarat sahnya harus berakal, artinya dia tidak boleh kehilangan akalnya ketika berpuasa. Lalu bagaimana ketika ada orang yang bekerja, di mana di tempat dia bekerja itu menghabiskan banyak sekali tenaga ekstra kerja sehingga bisa kehilangan stamina, lalu dia pingsan, apakah batal puasanya? Begitu Bu ya. Maka di antara yang membatalkan puasa memang ada di antaranya pingsan atau hilang akal dengan sengaja. Dengan catatan dengan sengaja ini yaitu unsur-unsur yang menyebabkan sengaja dan pasti dia akan mabuk. Pasti dia akan mabuk. Sementara kalau bekerja ini belum tentu, walaupun persentasenya besar, belum tentu juga dia mabuk saat itu atau pingsan. Pingsan itu. Jadi masukkan pingsan ini adalah 100% pingsan sengaja dengan hasil dia sendiri. Mabuk dengan hasil dia sendiri, dia minum mabuk pingsan. Atau gila atau stres atau hilang akalnya. Akan tapi karena kerja, itu bukan karena dia sendiri, bukan. Karena memang kewajiban dia untuk mencari nafkah. Dan belum tentu juga dia pingsan. Karena belum 100%. Karena kalau dia 100%, dia gak mungkin kerja. Otomatis dia gak akan kerja. Ngapain dia kerja setiap hari, saya pingsan terus. Ya. Atau ya itu tadi. Maka dalam keadaan seperti ini, ada bahasa kiasan dalam kitab itu. Kalau seperti ini, ketika dia pingsan atau dia mabuk, puasanya tidak batal. Karena apa? Satu, tanpa ada unsur kesengajaan. Dan kedua, dia melakukan itu karena kewajiban pada diri dia. Dan memang halal pekerjaannya itu. Lain halnya kalau dia kerja di kampung miras misalnya, di pabrik miras, minum-minum bau-bau itu buat dia mabuk, lalu dia sengaja berarti itu kan. Nah, dalam kasus yang ditanyakan tadi, tidak batal. Ketika dia sadar nanti, dia tetap wajib melanjutkan puasanya. Seperti muntah. Apakah muntah itu membatalkan puasa? Lihat dulu. Kalau muntahnya itu sengaja muntah, dicocol mulutnya itu dengan jari, muntah batal. Atau dia melihat bangkai tikus, batal. Sudah tahu lihat bangkai tikus, batal puasa. Dilihat sama dia. Maka batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Seperti yang khusus ibu tanyakan. Tidak sengaja itu bagaimana Habib? Misalnya lihat tikus tadi. Loh, katanya lihat tikus itu batal. Sudah tahu lihat tikus itu membatalkan puasa. Maka dia sudah tahu dia lihat tikus itu muntah. Ya. Maka dia tidak boleh melihat tikus. Suatu hari jalan-jalan, dia enggak sengaja lihat bangkai tikus. Enggak sengaja. Pas enggak sengaja lihat bangkai tikus, muntah. Maka karena dia enggak sengaja melihat bangkai tikus itu, maka walaupun dia muntah, puasanya tidak batal, berlanjut. Tapi sudah tahu pas lihat bangkai tikus, hampir muntah, ditahan sama dia. Dilihat lagi sama dia. Yang kedua kali, berarti melihatnya sengaja. Karena melihatnya sengaja, muntah, maka batal puasa. Kenapa? Karena dia muntah puasanya itu karena usaha dia sendiri, sengaja itu. Karena usaha dia sendiri sengaja. Kalau ini kan tidak sengaja dalam mencari nafkah, dan dia tidak akan tahu muntah. Dia tidak akan tahu ini muntah apa tidak ya. Walaupun notabene muntah, tapi dia tidak memprediksi muntahnya kapan atau bagaimana, tidak, maka tidak batal puasanya. Nanti insyaallah pembahasan yang lebih mendetail nanti di pertemuan berikutnya, karena itu di kitab ada bahasa tersendiri. Ada bahasa tersendirinya dalam bahasa itu. Ya, apa itu banyak, entah halaman berapa, insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam. Yes.